bukan sekadar bernafas. Langkahkan hidupmu dengan tegas. Rentangkan sayapmu dengan bebas. Mengarungi hidup tak berbatas. Boleh saja bermimpi, asal jangan jadi pemimpi. Kita boleh saja berhayal, asal jangan jadi penghayal. Hidup berliku-liku, kita jalani dengan teguh. Hidup yang tak bertepi, kita jalani dengan pasti. Sekadar bernafas, langkahkan hidupmu dengan tegas, rentangkan sayapmu dengan bebas, mengarungi hidup tak berbatas. Hidup berliku-liku, kita jalani dengan teguh. Hidup yang tak bertepi, kita jalani dengan pasti. Sekadar bernafas, jangan kita sia-siakan. Hidup bukan sekadar bernafas, masa depan ada di tangan kita. Masa depan ada di tangan kita.